Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah hari Senin ini barakallahu fikum adalah kajian Kitab Al-Adabul Mufrad pada bab ke-168, bab Yu'tas Samarata Ashwaru Man Hadara Minal Wildan. Memberikan buah kepada anak yang terkecil di saat anak tersebut ikut hadir dalam majelis. Jadi bab ini adalah terkait adab orang yang lebih tua kepada yang lebih muda dan adab Nabi alaihi salatu wassalam yang penting untuk ditiru oleh para ulama dan para pembimbing pendidik. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala haddatsana Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz an Suhail ibni Abi Soleh, dari Suhail bin Abi Soleh, an Abihi, dari Abu Soleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau menyatakan kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza utiya bizahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wasa'ina barakatam ma'a barakah. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam beliau diberi zahwun, yakni kurma yang setengah matang, tidak mentah, tidak terlalu matang, berarti setengah, pertengahan. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kami di Madinah, di kota kami, yakni Madinah ini. Wa muddina, dan berkahilah pada takaran kami, wa sawaina, dan sok. Ukuran sok kami ketika menimbang. Barakatam ma'a barakah, dengan keberkahan yang bertambah. Summa nawalahu asghara man yalihi minal wildan. Kemudian ketika Nabi diberi kurma yang setengah masak tersebut, maka Nabi memberikan kurma yang beliau tadi diberi, beliau memberikan kepada anak yang paling muda, yang paling kecil, yang ada di samping atau sekitar beliau. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, barakallahu fikum, anjuran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat buah yang pohon yang berbuah, dan apalagi ketika itu dipetik. Di antara doanya adalah doa ini, Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah. Ya Allah, berkahilah kami di kota kami, ya, pada takaran dan ukuran sok kami, berupa keberkahan yang bertambah. Dalam riwayat lain, Allahumma barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Barakallahu fikum. Hadis faedah yang kedua, barakallahu fikum, keberkahan hanya dicari dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dicari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang hanya bisa memberikan keberkahan. Barakallahu fikum. Keberkahan berupa tambahan kebaikan dalam segala hal. Kehalalan, kecukupan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, pada hadis tersebut mengandung faedah di antara akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, idza kana la ya'kulu qabla kullu ahad. Di antara akhlak beliau adalah beliau tidak makan terlebih dahulu sebelum lainnya, sebelum yang lainnya makan. Ini di antara akhlak beliau. Kemudian faedah yang berikutnya, anjuran bagi orang yang lebih tua untuk menyayangi yang lebih muda, sebagaimana yang lebih muda dianjurkan untuk menghormati yang lebih tua. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, isyrakul ulama fi umurin nas al-ijtima'iyah. Berbaurnya para ulama, ya, anjuran berbaurnya para ulama dalam urusan manusia, dalam urusan masyarakat, supaya mengerti keadaan mereka dan membantu memecahkan problem yang ada pada mereka. Faedah yang berikutnya, Fathul Madinah. Pada hadis ini ada keutamaan kota Madinah. Bahwasanya barakallahu fikum, di kota Madinah tersebut banyak terdapat ilmu dan para ulama, serta merupakan tempat hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan ditolongnya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, serta barakallahu fikum menjadi saat itu pusat pemerintahan kaum muslimin. Kemudian faedah yang berikutnya, anjuran untuk berlaku adil ketika jual beli, baik dari sisi takaran, timbangan. Maka dengan itulah barakallahu fikum akan tercapai keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan tidak akan didapat apabila semata-mata berdoa namun tidak melaksanakan sebab-sebab yang lainnya, yakni dengan menjauhi yang haram dan mendatangi, menjalankan yang halal. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa faedah dari hadis yang tadi dibacakan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.